Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas satu bab di dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, yaitu pada bab yang ke-57. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, Babu Maja'a fil Law. Bab tentang apa-apa yang telah datang penjelasannya dari larangan mengucapkan kalimat Law. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah menjelaskan tentang hukum penggunaan kalimat Law. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya menggunakan kalimat Law ada tiga keadaan. Yang pertama dilarang, yang kedua al-jawaz dibolehkan, dan yang ketiga adalah al-istihbab disukai atau disunnahkan. Adapun yang dilarang ini ada lima bentuk. Yang pertama adalah kalimat law digunakan dalam rangka memprotes takdir. Jadi kalimat law digunakan dalam rangka memprotes takdir. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang munafik yang Allah firmankan dalam firman-Nya yang mulia itu surah Al-Imran ayat 168. Allah berfirman, "Lau ata'una ma kutilu." Seandainya mereka mentaati kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini adalah perkataan orang-orang munafik terkait dengan peperangan Uhud, yang hakikatnya dari perkataan mereka adalah mengingkari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat law dalam rangka memprotes takdir. Dan ini juga hukumnya adalah diharamkan. Sebagaimana perkataan pula orang-orang munafik yang Allah firmankan dalam firman-Nya yang mulia Al-Imran ayat 156. Mereka mengatakan, "Law kanu indana ma matu wa ma kutilu." Seandainya mereka di sisi kita, niscaya mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan terbunuh. Maknanya adalah law annahum baqau ma kutilu fahum ya'tariduna ala qadarillah. Jadi mereka, maknanya adalah seandainya mereka tetap ya bersama kita, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Perkataan orang-orang munafik ini adalah dalam rangka mengingkari atau memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga diharamkan adalah kalimat law digunakan dalam rangka penyesalan. Sebagaimana yang telah kita contohkan pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian yang keempat adalah kalimat law digunakan untuk berdalil dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Jadi kalimat law digunakan ya berdalil dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Adapun yang kelima yang diharamkan adalah kalimat law digunakan untuk angan-angan yang jelek. Adapun yang boleh ada dua bentuk. Yang pertama adalah idza ata bilau ala jihatil ikhbar, yaitu jika law didatangkan hanya sekedar pengabaran saja. Law didatangkan digunakan untuk sekedar pengabaran, sebagaimana seseorang mengabarkan kepada temannya tatkala dia menghadiri majlis taklim, kemudian dia mendapatkan faedah yang banyak, kemudian dia mengatakan law hadarta darsa, seandainya Anda menghadiri pelajaran, niscaya Anda akan mendapatkan faedah yang banyak. Dia mengatakan seperti ini atau mengatakan seperti ini hanya sekedar untuk pengabaran saja, maka yang seperti ini dibolehkan. Kemudian yang kedua yang dibolehkan adalah kalimat lau untuk angan-angan atau cita-cita yang hukumnya mubah. Kalimat lau untuk angan-angan atau cita-cita yang hukumnya mubah. Misalnya seseorang bercita-cita tatkala dia mendapatkan gajian yang pertama dari kerjanya, dia bercita-cita untuk membeli sepeda motor misalnya. Seandainya saya dapat uang dari hasil gajian saya, maka saya ingin beli sepeda motor. Maka yang seperti ini hukumnya boleh-boleh saja. Adapun yang ketiga adalah yang disukai atau disunahkan, yaitu apabila kalimat lau digunakan untuk angan-angan yang baik. Seperti seorang mengatakan, seandainya saya memiliki uang, maka saya akan gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang semisalnya. Maka yang seperti ini adalah kalimat lau yang disukai. Kemudian sekarang kita masuk pada penjelasan dalil. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah dalil dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khairin wa fi kullin khairun. Ini lengkapnya hadis tersebut. Kalau di dalam matannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya beliau langsung membawakan ihris ala ma yanfa'u. Adapun kalimat hadis yang lengkapnya adalah al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazanna wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa innal law taftahu 'amal asy-syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu, mukmin yang kuat, ai maknanya adalah fi imanihi wa ma yaqtadihi imanuhu. Jadi makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya I'anat Qaulul Mufid, al-mu'minu al-qawiyyu, mukmin yang kuat, maknanya adalah mukmin yang kuat di dalam keimanannya dan di dalam perkara-perkara yang terkait dengan keimanannya. Wa may yaqtadihi imanuhu. Adapun makna dari fi imanihi, di dalam keimanannya, mukmin yang kuat di dalam keimanannya adalah ma yakirru fi qalbihi minal yaqin as-sadiqi alladhi la ya'tarihu syakkun. Jadi mukmin yang kuat ini ada mengandung dua unsur. Yang pertama adalah keimanannya yang kuat. Yang kedua adalah perkara-perkara yang merupakan kandungan dari keimanan. Adapun makna dari keimanan yang kuat adalah sesuatu yang mengakar, yang menancap di dalam hati berupa keyakinan yang shadiq, keyakinan yang jujur, yang di dalam keyakinan tersebut tidak dihinggapi oleh keraguan sedikit pun. Jadi dia benar-benar beriman, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dihinggapi rasa keraguan sedikit pun. Wa fi ma yaqtadihi, adapun yang dimaksud dengan apa-apa yang dikandung oleh keimanan yaitu adalah al-amalu salih. Jadi amal-amal saleh yang dia lakukan dari orang yang memiliki keimanan yang kuat, dari jihad fisabilillah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian semangatnya dia di dalam melakukan peribadahan dan yang semisalnya. Jika ada suatu pertanyaan, wa hal yudkhalu fi dzalika quwwatul badan? Apakah kuatnya badan bisa dimasukkan ke dalam makna dari hadis al-mu'minu al-qawiyyu? Ya, karena sebagian orang ya salah di dalam memahami hadis ini. Ya. Banyak di antara mereka dengan hadis ini ya mengatakan bahwasanya orang yang apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat misalnya. Ya berdasarkan hadis yang ini. Maka pertanyaannya, apakah kuatnya badan, sehatnya badan ini masuk ke dalam kandungan dari al-mu'minu al-qawiyyu? Al-jawab, Maka jawabannya menurut Syaikh Shalih Utsaimin adalah la yudkhalu fi dzalika quwwatul badan. Secara asal ya tidak dimasukkan, tidak masuk ke dalam al-mu'minu al-qawiyyu. Illa kecuali idza kana fi quwwati badanihi ma yazidu imanuhu au yazidu ma yaktadihi. Ya kecuali kalau kuatnya badan ini bisa menambah keimanannya atau menambah sesuatu yang menjadi kandungan dari keimanannya, dari amalan-amalan soleh. Tapi secara asal tidak masuk. Ya, kecuali kalau kuatnya badan, sehatnya tubuh seseorang, ya, menambah dari keimanannya, bisa menambah keimanannya atau menambah perkara-perkara yang merupakan kandungan dari keimanan, maka bisa dimasukkan. Tapi secara asal tidak. Kalau ada orang tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, tapi tidak beriman, maka tidak masuk ke dalam ayat ini. Tubuhnya kuat, tapi tidak menambah keimanannya, atau bahkan mungkin dia semakin malas untuk beribadah, maka tidak masuk ke dalam al-iman, al-mu'minu, al-qawiyu, yang dimaksud di dalam hadis ini. Kemudian Syaikhul Utsaimin menjelaskan, li'anna al-qawiyu adalah wasfun a'idun ala mausufin. Al-qawi ini adalah sifat yang kembali kepada yang disifati. Al-mu'minu ini mausuf atau man'ud. Adapun al-qawiyunya adalah na'tun, na'at yang kembali kepada apa? Yang mausufnya, al-mu'minu. Orang yang beriman. Wa huwa al-mu'min, itu orang yang beriman. Jadi maksud di dalam hadis al-mu'minu al-qawiyu, mu'min yang kuat adalah kuat di dalam keimanannya. Dan kuat di dalam hal-hal yang merupakan kandungan dari keimanannya. Dan secara asal tidak masuk ke dalam kuatnya badan. Kecuali jika kekuatan badannya bisa menambah keimanan dan menambah hal-hal yang merupakan kandungan dari keimanannya. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun. Mu'min yang kuat keimanannya dan kuat kandungan dari keimanannya itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat khairun wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai, ini menunjukkan penetapan akan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang mukmin yang kuat keimanannya dan kuat di dalam perkara-perkara yang merupakan bagian dari keimanannya. Minal mu'mini ad-da'ifi, dari orang mukmin yang lemah, yaitu lemah ya di dalam keimanannya dan lemah di dalam kandungan-kandungan hal-hal yang terkait dengan keimanannya. La fi quwwati badan fil asli, ya, tidak masuk di dalamnya kuatnya badan secara asal. Kemudian Rasulullah bersabda, wa fi kullin khairun, dan pada semuanya ini, yaitu baik mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, maka pada diri-diri mereka terdapat kebaikan. Terdapat kebaikan dari keimanan yang mereka miliki. Hanya saja mukmin yang kuat keimanannya itu khair, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mengapa? Karena dijelaskan oleh beliau, karena orang mukmin yang kuat, baik kuat dalam keimanannya, kemudian juga dia kuat di dalam menegakkan kandungan-kandungan dari keimanannya, juga didorong dengan kekuatan badannya yang menambah dia bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah dia bersemangat di dalam berdakwah kepada Allah, maka orang mukmin yang kuat ini kebaikannya mutaaddi ila ghairihi, ya, memberikan pengaruh kepada yang selainnya. Kebaikan yang ada pada dirinya dia tularkan kepada yang lainnya. Beda dengan mukmin yang dhaif. Ya, mukmin yang dhaif qasirun ala nafsihi. Ya, keimanannya hanya terbatas pada dirinya, ya, tidak menjalar kepada yang selainnya. Maka mukmin yang kuat ini tentu lebih baik daripada mukmin yang lemah, karena kebaikan yang ada pada dia mutaaddi, ya, dia tularkan kepada yang lainnya. Beda dengan mukmin yang lemah. Akan tapi pada diri keduanya ini mengandung di dalamnya kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah ya Anda di dalam apa-apa yang memberikan manfaat pada diri Anda. Ya, kerahkanlah seluruh kemampuan diri Anda. Ambillah segala sebab yang dibolehkan oleh syariat terkait dengan sesuatu yang dapat memberikan Anda manfaat, baik manfaat bagi dunia Anda maupun manfaat bagi agama Anda. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat mengambil sesuatu yang bisa memberikan manfaat baik bagi dunia kita maupun bagi agama kita. Kemudian dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, wa fi dhamni dzalika, maka dari kandungan kebalikannya mafhum mukhalafa dari kalimat ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah Anda dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat bagi kamu, adalah larangan untuk bersemangat terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Tatkala kita diperintahkan oleh Rasulullah bersemangat ya terhadap perkara-perkara yang dapat memberikan kita manfaat baik di dunia maupun akhirat, maka kebalikannya larangan bagi kita untuk bersemangat terhadap sesuatu yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasta'in billah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni maknanya, janganlah kalian ini bersandar hanya kepada semangat kalian. Ya. Janganlah kalian bersandar kepada sebab yang telah kalian ambil. Ya, memang kalian diperintahkan untuk mengambil suatu sebab. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil sebab. Mengapa kita mengambil sebab? Karena memang Allah perintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Kalau seandainya Allah tidak perintahkan kita mengambil suatu sebab, tentu kita tidak akan mengambil sebab. Dan hakikat dari orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang dia mengambil sebab. Dan kita di dalam hadis ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat di dalam mengambil suatu sebab yang memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ingat, jangan sampai kalian bersandar kepada sebab. Ya. Karena itu hanyalah sebab. Yang hakikatnya yang memberikan pengaruh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab yang kita ambil tidaklah akan memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, terkandung dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita mengambil ya fi'lul sabab, diperintahkan untuk mengambil sebab, akan tetapi kita juga diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita mengambil suatu sebab yang memberikan kita manfaat baik di dunia maupun di dalam akhirat. Ya, tatkala kita ya beribadah kepada Allah misalnya, ya semangatlah kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah sebagai segala macam sarana yang menambah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ya janganlah kita bersandar kepada kekuatan diri kita. Janganlah kita bersandar kepada sarana-sarana yang kita miliki. Akan tapi tetaplah kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah kita tidak akan mampu melakukan peribadahan-peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ta'jizanna atau wala ta'jazanna, dan janganlah kalian bersikap lemah. Wal ajazu maknahu al-kaslu. Al-ajaz di sini maknanya adalah al-kaslu. Malas. Maknanya adalah malas. Ya. Bukan lemah badannya, tapi lemah dari niatnya, ya. Lemah dari keinginannya, ya bukan lemah badannya. Karena apabila seseorang dia lemah badannya, maka dia tidak disiksa, ya akibat dari lemah badannya. Tapi kalau dia lemah al-kaslunya, lemah dari kemalasannya yang ada pada hatinya, maka hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari rasa lemah dan rasa malas. Jadi wala ta'jizanna di sini maksudnya adalah dan janganlah kalian lemas. Maksudnya janganlah kalian malas untuk mengambil suatu sebab yang dapat memberikan manfaat pada diri Anda. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa in asabaka syai'un," apabila sesuatu menimpa kamu, sesuatu yang kalian benci, tatkala kita sudah mengambil suatu sebab, kita sudah bersemangat di dalam mengambil suatu sebab, kemudian juga kita telah meminta tolong dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita tidak malas, kita bersemangat, benar-benar bersemangat untuk mengambil suatu sebab, namun apabila sesuatu menimpa kita yang merupakan kebalikan dari apa yang kita inginkan, padahal kita sudah mengambil sebab, kita sudah bersemangat, dan kita sudah merasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya yang kebalikannya, maka pada saat itu fala takul, maka janganlah Anda mengatakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, ya seandainya coba saya melakukan ini dan itu, coba seandainya saya enggak mengambil sebab A, seharusnya saya mengambil sebab B misalnya, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Akan tetapi kembalikanlah semua itu ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakanlah ini adalah merupakan takdir Allah dan apa-apa yang telah Allah kehendaki. Karena kita harus meyakini segala apa yang Allah takdirkan pasti di dalamnya ada hikmah yang tersembunyi, baik yang kita sadari atau maupun kita tidak sadari. Misalnya mungkin seseorang dia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, dia sudah mengambil suatu sebab, ya dia masuk fakultas kedokteran misalnya, kemudian dia sudah belajar, kemudian dia sudah beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nyatanya akhirnya dia tidak lulus kedokteran misalnya, dia tidak jadi dokter. Maka pada saat itu janganlah dia mengatakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Tetapi yakinilah itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita. Bisa jadi tatkala kita ditakdirkan jadi seorang dokter, di sana mengandung keburukan-keburukan pada diri kita yang kita tidak ketahui. Ya, maka seharusnya seorang muslim ya tatkala terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan, dia mengucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Kemudian Rasulullah bersabda fa innal law, sesungguhnya kalimat law ya taftahu amal syaitan, yaitu dapat membuka amalan-amalan syaitan. Itu apabila kita ya mengembalikan perkara ini bukan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan masuk kepada diri kita, kemudian membisikkan rasa was-was kepada kita sehingga kita menjadi susah, kita menjadi cemas, kemudian kita menjadi sedih, dan yang seperti ini dapat menutup pintu-pintu kebaikan. Yang seharusnya kita lakukan adalah bersabar tatkala tertimpa suatu musibah ya yang menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengatakan lau seandainya saya melakukan ini dan itu, hal ini menunjukkan ketidaksabarannya sehingga terjerumuslah dia ke dalam keharaman yang membuka pintu-pintu syaitan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya I'anat Qaulul Mufid. Kemudian beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang faedahnya anak ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Yang pertama adalah wajibnya bagi kita untuk beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu sudah Allah tetapkan, dan mesti segala sesuatu yang Allah tetapkan ada hikmah di dalamnya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Kemudian yang kedua adalah wajibnya bagi kita untuk meninggalkan perkataan lau ya tatkala kita tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang kita benci. Ya, hendaklah dan hendaklah kita mengucapkan, mengembalikannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga adalah dorongan bagi kita untuk mengambil suatu sebab yang dapat memberikan kita manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah larangan untuk bersandar kepada sebab dan wajibnya bagi kita untuk selalu beristiana meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan adalah larangan untuk memiliki sifat malas. Ya, seharusnya pada diri kita ada rasa ya malas dari rasa malas, bosan dengan rasa malas. Kemudian adalah yang keenam adalah penjelasan alasan. Di dalamnya ada alasan dari larangan perkataan lau, yaitu perkataan lau ini dapat membuka pintu-pintu syaitan yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam keharaman. Kemudian faedah yang ketujuh ya, di dalam hadis tersebut menunjukkan keutamaan orang yang beriman yang kuat keimanannya ya, dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah keimanannya. Kemudian faedah yang kesembilan di dalamnya ada penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman. Dan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat ya, tergantung kuat dan tidaknya keimanan yang ada pada diri seseorang tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-57. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-59. Karena bab yang ke-58 sudah kita jelaskan, yaitu larangan mencela angin. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-59, yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yakuluna hallana minal amri min syai'in, kul innal amra kullahu lillah. Jadi mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dhannal jahiliyah, seperti prasangkaan orang-orang jahiliyah. Yaquluna, yang mereka berkata, hal lana minal amri min syai'un, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 6, ya Allah berfirman, "Adh-dhanina billahi dhannas-sau, 'alaihim da'iratus-sau." Mereka yaitu orang-orang musyrik dan munafik, mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, 'alaihim da'iratus-sau, mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Jadi inti dari bab ini adalah larangan bagi kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini hanya ada dua poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid dan maksud dari muallif penulis membawakan bab ini. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab dan tafsiran dari dua ayat yang mulia ini, yaitu yang pertama surah Al-Imran ayat 154 dan surah Al-Fath ayat 6. Ya, kemudian poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid Syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Usy yang pada buku ana halaman 539. Dikatakan di dalam kitab tersebut, beliau mengatakan munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Jadi hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Beliau mengatakan annallaha ta'ala mausufun bisifatil kamal. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Walahu ta'ala af'alul hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan-perbuatan yang mengandung hikmah di dalamnya. Wa af'alul adli. Dan Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang mengandung keadilan di dalamnya. Wa af'alur rahmah wal bir. Dan Allah juga memiliki perbuatan-perbuatan yang mengandung rahmat dan kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala kamilun fi asma'ihi, kamilun fi sifatihi, kamilun fi rububiyyatihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna di dalam nama-namanya, yang sempurna di dalam sifat-sifatnya, dan sempurna di dalam rububiyahnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna di dalam nama-namanya, kemudian juga sempurna di dalam sifat-sifatnya, kemudian juga sempurna di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatannya, maka kelazimannya annahu la yaf'alu syai'a illa li hikmatin baligah. Maka kelazimannya tidaklah mungkin Allah melakukan sesuatu kecuali di dalam perbuatan Allah tersebut mengandung suatu hikmah yang tinggi, yang terpuji, yang sampai pada puncaknya. Adapun hikmah mananya adalah annahu ta'ala yada'ul umura fi mawadi'iha tuwafiqul ghayati al-mahmudah. Jadi makna dari hikmah, bahwasanya segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ini mengandung hikmah, yang merupakan cerminan dari kesempurnaan nama dan sifat Allah serta rububiyah Allah. Maknanya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan suatu perkara, semua perkara pada tempatnya, yang sesuai dengan tujuan yang terpuji. Ini perbedaan antara hikmah dan adil. Kalau adil hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau hikmah lebih dari itu. Ya, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tapi penempatan tersebut memang sesuai dengan tujuan yang terpuji. Dan hal ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tatkala kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, yang mengandung hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita, ya, terkait dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang menimpa diri kita. Ya, sebagaimana tatkala tadi kita membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala kita memiliki suatu cita-cita, kemudian kita sudah mengambil suatu sebab, kemudian kita sudah meminta tolong dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi apa yang kita inginkan kok tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah kita mendapatkan kebaikannya, maka yakinilah, ya, bahwasanya apa yang menimpa diri kita pasti di dalamnya ada suatu hikmah. Kita harus berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita suudzon kepada Allah dengan mengatakan mungkin, apa benar kok kata Allah kalau saya bertawakal akan dicukupkan, kok saya sudah bertawakal kok nyatanya seperti ini misalnya, berarti dia telah bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna, baik di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan rububiyahnya, yang mengandung bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat kecuali di dalamnya ada hikmah yang sampai pada puncaknya kebaikan, maka kewajiban bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya, tidak boleh bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus meyakini, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki hikmah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan tidak boleh bagi kita untuk berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana prasangkaan orang-orang jahiliyah, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan terkait dengan tafsiran dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang di dalamnya ada unsur pengingkaran terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya sebagaimana penjelasannya Syaikh Al-Fauzi Al-Syekh Al-Usyid di dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya wajib bagi setiap orang yang ingin mentahkik tauhid, bagi setiap orang yang dia ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dia wajib bagi dirinya untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh bagi dirinya untuk berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti buruk sangkanya orang-orang jahiliyah. Karena hal ini bisa menafikan aslu dari tauhid seseorang, ya, dan juga bisa menafikan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ya, kapan seseorang yang dia berburuk sangka kepada Allah kok bisa menafikan aslu dari tauhidnya, yang menyebabkan dia bisa keluar dari Islam, dan kapan orang yang berprasangka kepada Allah hanya mengurangi kesempurnaan tauhid pada dirinya, nanti insya Allah kita akan jelaskan pada penjelasan judul bab dan tafsiran dari ayat yang mulia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kita langsung masuk pada poin yang kedua, itu penjelasan judul bab dan tafsiran dari dua ayat yang mulia ini, yaitu surah Al-Imran ayat 154 dan surat Al-Fath ayat 6. Yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid karya Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, perkataan mu'alib babu qawli lillahi ta'ala, yakni maknanya Babu ma ja'a fi tafsir hadhil ayatil karimah. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari ayat yang mulia ini, yaitu Al-Imran ayat 154, dan ayat yang kedua adalah surat Al-Fath ayat 6, yang mana keduanya kata beliau fi maudhu'in wahidin. Ya, pembahasan pada dua ayat tersebut adalah pembahasannya satu, yaitu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini dapat menafikan tauhid pada diri seseorang baik aslunya maupun kesempurnaannya. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ini terkait dengan kisah peperangan Uhud. Ya, tatkala terjadi apa yang terjadi pada kaum muslimin yang mereka mengalami kekalahan, dan sekitar ada 70 kaum muslimin yang mati syahid pada peperangan tersebut, maka orang-orang munafik mereka berbicara dengan pembicaraan yang sangat buruk, yang mana annahum dhannu anna Allah taala la yansuru rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang munafik menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya, dan orang-orang munafik menyangka bahwasanya perkara Rasulullah, agama Rasulullah yaitu agama Islam akan lenyap, akan binasa. Dan juga mereka menyangka bahwasanya apa yang menimpa kaum muslimin lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi, bukanlah takdir Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini ya ditafsirkan hakikat dari buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga tafsiran, yaitu mengingkari hikmahnya Allah, yang kedua adalah mengingkari takdir Allah, dan yang ketiga adalah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menampakkan agama Islam, ya, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah prasangkaannya buruk orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin. Tiga tafsiran ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ayat yang mulia ini, dua ayat yang mulia ini di dalamnya terkandung tiga tafsiran dan semuanya adalah sahih. Sekali lagi yang pertama adalah ditafsirkan hakikat dari berburuk sangka kepada Allah adalah di dalamnya ada unsur pengingkaran terhadap hikmah Allah. Kemudian yang kedua adalah pengingkaran terhadap takdir Allah. Dan yang ketiga adalah pengingkaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga tafsiran ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, bahwasanya mengingkari hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran dan kesesatan. Beliau mengatakan wa ingkarul hikmah kufrun wa dhalalun. Jadi mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sesuatu yang terjadi pada kaum muslimin pada perang Uhud ini, ya, tatkala mereka mengingkari hikmah dari Allah mentakdirkan kalahnya kaum muslimin pada perang Uhud adalah merupakan kekufuran dan kesesatan. Kenapa? Li'anna Allah wasafa nafsahu bil hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan dirinya dengan al-hikmah. Wasamma bi nafsihi bil hakim. Dan Allah juga telah menamakan dirinya dengan Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung sifat adalah Al-Hikmah, Dzul Hikmah. Ya Allah memiliki sifat Al-Hikmah dari nama Allah Al-Hakim. Faman ankara hikmatullah fa innahu yukfaru bidzalika. Maka barang siapa yang dia mengingkari hikmah Allah, maka dia dikafirkan dengan sebab itu. Jadi tadi sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya orang yang mengingkari hikmah Allah itu, ya, yang dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk mengingkari hikmah Allah bisa menafikan aslu tauhid pada dirinya dan juga bisa menafikan kesempurnaan tauhid pada dirinya. Yang menafikan aslu tauhid pada dirinya, pada diri seseorang, jika dia memang mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meyakini bahwasanya segala perbuatan Allah itu tidak mengandung hikmah di dalamnya, maka jelas orang yang seperti ini adalah orangnya kufrun, ya, bisa keluar dari Islam. Bikhilafin man athbataha wa awwalaha, beda dengan orang yang dia menetapkan hikmah Allah akan tetapi dia mentakwilnya kepada makna yang lain. Fa innaha yu'tabaru dhalan, maka yang seperti ini, orang yang melakukan seperti ini dianggap orang yang sesat, dianggap orang yang sesat dan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, jika dia masih menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama Hakim, kemudian memiliki sifat Al-Hikmah, ya, akan tapi dia mentakwilnya kepada makna yang tidak benar, maka orang ini tersesat dengan takwilan tersebut. Ya, li'anna Allah Hakimun la yaf'alu syai'an illa li hikmatin 'azimah. Karena Allah adalah Al-Hakim, yang mana tidaklah mungkin Allah berbuat sesuatu kecuali dengan hikmah yang agung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu secara sia-sia. Seperti kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, ini hikmahnya sangat besar. Di antaranya untuk menegur kaum muslimin, ya, yang mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kaum muslimin pada saat itu ditimpakan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran bagi mereka karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kekalahan perang Uhud tersebut makin nampaklah perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik, sehingga orang-orang munafik pada saat itu mulai kelihatan batang hidungnya, yang sebelumnya tatkala pada peperangan Badar mereka mengkerut seakan-akan mereka adalah bagian dari kaum muslimin, tapi tatkala ya kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud, kemudian akhirnya mereka menampakkan wajah asli mereka. Pada saat itulah kaum muslimin mengerti hakikat dari keadaan mereka. Ini diantara hikmah dari kekalahan kaum muslimin pada peperangan Uhud. Jadi tafsiran dari ayat yang mulia ini yang pertama adalah mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengingkari hikmah Allah maka sesungguhnya dia dikufurkan akan yang demikian itu. Ya, dikecualikan berbeda dengan orang yang menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mentakwilnya kepada makna yang tidak benar. Maka wajib bagi kita, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani dan meyakini bahwasanya segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di dalamnya. Kemudian ada tafsir yang kedua, wa fusira bi inkaril qadar. Jadi orang-orang munafik mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aidan kufrun billahi. Dan ini pun adalah merupakan kekufuran bagi Allah Subhanahu wa taala, kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang mengingkari takdir berarti dia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beriman terhadap takdir adalah merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun keimanan. Yang mana seorang tidaklah dikatakan beriman kecuali dia mengimani seluruh keenam rukun iman, ya, dan beserta kandungan-kandungan yang harus dia pahami, dia yakini. Ya. Adapun apabila salah satu dari rukun enam iman ini tidak diyakini, ya, maka dia dikatakan telah keluar dari keimanan, dan lawan dari iman adalah kekafiran. Kemudian tafsiran yang ketiga adalah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan agamanya atas seluruh agama. Ya. Tafsiran yang ketiga ini, ya, mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menolong rasulnya. Maka hal yang demikian ini adalah merupakan bentuk pendustaan. Wa hadza takdzibun. Dan ini adalah merupakan bentuk pendustaan liqaulihi ta'ala, ya, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman inna lanansuru rusulana. Allah pernah berfirman sesungguhnya, ya, kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan kami juga akan menolong orang-orang yang beriman, ya, di kehidupan mereka sewaktu di dunia dan pada hari yang pada saat itu berdiri para saksi-saksi. Ya, ini di dalam ayat yang mulia ini sangatlah tegas, ya, bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong para rasulnya dan orang-orang yang beriman yang bersama para rasul. Ini penjelasan judul bab dan tafsiran dari dua ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan dijabarkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat yang mulia ini dan tafsiran dari keduanya, ya, bahwasanya yang pertama, berbaik sangka kepada Allah wajibun min wajibati tauhid, adalah merupakan kewajiban dari kewajiban tauhid. Jadi wajib bagi kita berhusnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, anna sau'adh-dhanni billahi yunafi tauhid, bahwasanya berburuk sangka kepada Allah ini dapat menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Kemudian beliau menjelaskan, yunafi aslaha idza zada wa kathura wastamarra. Adapun menafikan aslu dari tauhid apabila bertambah banyak dan terus menerus senantiasa dia bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang dia senantiasa bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bertambah, ya, dan semakin banyak dan tetap seperti itu, maka orang seperti ini menurut Shalih Al-Fauzan bisa menafikan aslu tauhid. Adapun yang menafikan kamalu tauhid idza kana syai'an 'aridan, apabila su'udzonnya ini adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul di dalam hati, terpetik, atau sesuatu yang ringan, ya, jadi terpetik di dalam hati kita saja dan tidak terucap di lisan, tiba-tiba terpetik kita bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila tiba-tiba kita terpetik rasa su'udzon, hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila diucapkan amma intakallama bihi bil lisanihi, namun apabila su'udzon tersebut yang terpetik di dalam hatinya kemudian dia ungkapkan dengan lisannya, ya, fa innahu yakunu munafiyan litauhid, maka yang seperti itu bisa menafikan tauhid. Jadi apabila rasa su'udzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala berburuk sangka tiba-tiba terpetik pada diri kita, maka kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terucap di lisan kita. Karena menurut pendapatnya Shalih Al-Fauzan, ya, intakallama bihi bilisanihi, apabila terucap, ya, rasa su'udzon itu dengan lisannya, fa innahu yakunu munafiyan litauhid, maka yang seperti ini bisa menafikan tauhid. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah isbatul qada wal qadar, yang menetapkan tentang qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada bab selanjutnya kita akan jelaskan terkait dengan takdir. Kemudian yang keempat adalah menetapkan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu yang sia-sia, ya, apabila, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang sia-sia, pasti setiap apa yang Allah perbuat ada hikmah di dalamnya. Kemudian faedah yang terakhir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ya, akan menolong agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janjinya Allah Subhanahu wa taala akan terlaksana. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janjinya. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agama Islam ini. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah akan menampakkan kepadanya 'ala dini, di atas agamanya seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin mereka benci. Dan hal ini telah terbukti, ya, dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan, dan ini telah terbukti bahwasanya agama Islam, ya, tersebar ke penjuru dunia sampai detik ini, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memang menempati janjinya. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-60. Itu babu ma jaa min munkaril qadar. Min munkari al-qadar. Bab, ya, apa-apa yang telah datang penjelasannya dari ancaman yang sangat keras, min mungkaril qadar, dari orang-orang yang mengingkari takdir. Dari orang-orang yang mereka mengingkari takdir. Adapun pada bab yang ke-60 ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama seperti biasa yaitu munasabatul hadal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna al-qadar. Makna dari al-qadar. Kemudian poin yang ketiga adalah maratib al-imani bil-qadar. Tingkatan-tingkatan ya beriman terhadap takdir. Ya, tingkatan-tingkatan takdir yang wajib kita imani. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang pembagian manusia di dalam memahami takdir. Ya, nanti manusia terbagi menjadi 3 kelompok di dalam memahami takdir. Kemudian poin yang selanjutnya yang kelima adalah hukum mengingkari takdir. Kemudian poin yang keenam adalah buah beriman terhadap takdir. Dan poin yang terakhir adalah tentang hukum takdir, hukum mengingkari qadar, kemudian buah beriman kepada qadar, kemudian penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama. Itu munasabatul hadal bab li kitabut tauhid, yang ana ambil ini dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan hadal bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid untuk menjelaskan bahwasanya beriman kepada takdir ini adalah bentuk dari beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau yang menjelaskan bahwasanya maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam Kitab Tauhid ya adalah beliau ingin menjelaskan bahwasanya beriman terhadap takdir adalah salah satu bentuk keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man ankara al-qadar faqad asyraka fi tauhidir rububiyah. Dan bahwasanya orang yang mengingkari takdir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan di dalam tauhid rububiyah. Ya, barang siapa yang dia mengingkari takdir maka hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan di dalam tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya takdir ini terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu bil qadar minal imani bir rububiyah. Jadi beriman kepada qadar hakikatnya adalah beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fal ladzi la yu'minu bihi fa innahu la yu'minu bir rububiyyatillah. Maka orang yang tidak beriman terhadap takdir, maka berarti dia tidak beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu jahada qadarahu wa ilmahu. Karena hakikatnya orang yang tidak beriman terhadap takdir berarti dia mengingkari takdir Allah. Mengingkari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya berarti dia telah mensifati Allah bil jahli. Dengan kebodohan. Karena sebagian dari orang-orang yang menyelisih dari takdir adalah mereka menganggap bahwasanya Allah tidaklah mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Ya. Jadi sebagian dari firqa-firqa yang sesat terkait masalah takdir di antara mereka menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah tidaklah mengetahui suatu kejadian kecuali kejadian tersebut sudah terjadi baru Allah tahu. Jadi 5 menit yang akan datang yang kita lakukan Allah tidak tahu menurut mereka. Allah tahu tatkala sesuatu tersebut sudah terjadi. Ini ya orang-orang yang mengingkari takdir hakikatnya telah mensifati Allah dengan kejahilan. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari Al-Qadar. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Al-Qadru huwa, beliau mengatakan, Al-Qadru adalah ihatatullahi ta'ala bil asyai, peliputan Allah ta'ala terhadap segala sesuatu, wa ilmuhu biha qabla kauniha, dan keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu sebelum terjadinya. Thumma kitabatuhu fil lawhil mahfud, kemudian Allah menulisnya di Lauhul Mahfud. Ya, jadi takdir Allah sebagaimana yang definisikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid adalah peliputan Allah terhadap segala sesuatu dan keilmuan Allah terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu tersebut, thumma kitabatuhu fil lauhil mahfud. Kemudian penulisan ya takdir tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfud. Jadi beliau menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, fahuwa dakhilun fi ilmillahi ta'ala al-azali, maka semuanya masuk ke dalam ilmu Allah yang telah lalu. Wa fi ma katabahu fil lauhil mahfud, dan masuk ke dalam apa-apa yang telah Allah tulis di lauhul mahfud. Qala Allah ta'ala, ya sebagaimana firman Allah ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Apa-apa yang menimpa kalian dari musibah baik di langit, baik fil ardi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri dari kalian, illa fi kitabin, yakni fi lauhil mahfud, kecuali sudah tertulis di dalam sebuah kitab, yaitu kitab lauhul mahfud. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya, ai annaha maktubatun fi lauhil mahfud qabla ayakhluqaha, qabla ayakhluqaha Allah taala wa qabla an tahdutsa fi waqtiha. Jadi makna dari min qabli an nabra'aha, yakni ya bahwasanya penulisan takdir seluruh apa yang akan terjadi di alam semesta ini, ya di lauhul mahfud tersebut sudah Allah tulis sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang akan Allah takdirkan dan sebelum terjadinya. Inna dzalika 'ala Allah yasirun, sesungguhnya demikian itu atas Allah adalah sesuatu perkara yang sangat sangat mudah. Begitu juga dengan firman Allah taala, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya, apa-apa yang menimpa dari musibah ke illa bi idznillah, kecuali semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu izin kauni al-qadari, izin Allah secara kauni, secara al-qadari. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan maknanya. Jadi segala sesuatu ya takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan iradah Allah Subhanahu wa taala, ya tidaklah semua itu keluar dari apa yang telah ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang pernah kita bacakan. Rasulullah pernah bersabda, innallaha kataba maqadiral asya fil lauhil mahfuz, ya sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sana, ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun ribu lamanya. Wa kana arsuhu alal ma, dan pada saat itu arsnya Allah berada di atas air. Jadi inti dari makna dari takdir adalah peliputan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu tersebut sebelum terjadinya, dan penulisan takdir ya seluruh makhluk di Lauhul Mahfuz. Kemudian poin yang ke selanjutnya adalah tentang tingkatan-tingkatan takdir yang wajib diimani. Yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga Qaulul Mufid. Yang ana gabungkan penjelasan dari kitab tersebut, yaitu I'anatul Mustafid dan Qaulul Mufid. Dikatakan, al-imanu bil qada wal qadar yatadammanu arba'a maratib wa hiya yajibu al-imanu biha kulluha. Jadi beriman terhadap qada dan qadar mengandung 4 tingkatan yang wajib diimani. Salah satu diingkari berarti dia telah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tingkatan takdir ini ya wajib kita imani. Dan ini adalah sebagai bentuk kandungan dari keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu dikatakan dia beriman terhadap takdir Allah jika dia mengimani 4 maratib, 4 tingkatan takdir yang wajib kita imani. Salah satunya tidak kita imani dari 4 tingkatan ini menunjukkan berarti kita belum dikatakan beriman terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah satu dari 6 iman, rukun iman ini yang kita tidak imani, berarti ya kita tidak dikatakan orang yang beriman. Yang pertama, maratib yang pertama adalah al-imanu bi ilmillahi al-azali bi kulli syai'in. Adalah beriman terhadap ilmu Allah yang azali, yang telah lalu, atas segala sesuatu. Yang mana keilmuan Allah dijelaskan di sini, wa annahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, jadi maratib yang pertama dari beriman terhadap takdir, kita harus mengimani akan keilmuan Allah yang azali yang telah lalu atas segala sesuatu. Dan keilmuan Allah adalah annahu ya'lamu ma kana. Allah mengetahui sesuatu makana yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan juga Allah mengetahui segala sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Yakunu fi'il mudhari, yang menunjukkan sedang atau akan. Wa ma lam yakun, dan juga Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Lau kana, dan apabila sesuatu yang tidak terjadi itu lau kana, ya terjadi, kaifa yakun, maka bagaimananya terjadinya, Allah Maha mengilmui. Jadi Allah mengilmui sesuatu yang tidak belum terjadi, kemudian mengilmui sesuatu yang sedang dan akan terjadi, dan juga Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Dan seandainya yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Semua itu kullu dzalika ya'lamuhumullahu. Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, sebelum kita jelaskan yang kedua, adapun dalilnya akan keilmuan Allah ini, surat Al-Hajj ayat 70. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, alam ta'lam, ya tidakkah kali anda mengetahui, anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, inna dzalika fi kitabin, dan sesungguhnya demikian itu sudah berada di dalam Al-Kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasirun, dan sesungguhnya demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Jadi dalam surah Al-Hajj ayat 70 ini, di dalam ayat ini menetapkan akan keilmuan Allah dan juga sekaligus menetapkan akan Al-Kitabah, ya, pencatatan takdir. Dan ini adalah maratib yang kedua. Maratib yang kedua yang harus kita yakini adalah Al-Kitabah, penulisan takdir. Maknanya adalah annallaha kataba fil lauhil mahfud kulli syai'in, kulla syai'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menulis segala sesuatu di lauhil mahfud. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya sudah Allah tetapkan di lauhil mahfud. Semuanya sudah Allah takdirkan. Apa yang kita lakukan? Ya, anda ngomong seperti ini sudah Allah takdirkan. Antum bengong, tetap anda sudah Allah takdirkan. Ya, teman kita metek-metek tangannya itu sudah Allah takdirkan. Antum ngetik-ngetik sudah Allah takdirkan. Ya, segala sesuatu, segala sesuatunya ini semuanya sudah Allah takdirkan dan sudah Allah tulis. Falladhi yungkiru al-kitabah, maka orang yang dia mengingkari al-kitabah, penulisan di lauhul mahfud, lam yakun mu'minan billahi wa lam yakun mu'minan bil qadar, maka orang yang dia mengingkari penulisan di lauhul mahfud, maka berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman terhadap takdir. Dan hakikatnya berarti dia telah mendustakan firman Allah, yaitu surah Al-Hajj ayat 70. Ya, antara dalilnya surah Al-Hajj ayat 70, dan juga ya, sebuah asar dari Ubadah bin Somit, dia pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, lan tajida ta'mal imani, kamu tidak akan mendapatkan manisnya keimanan, hatta ta'lama, sampai kamu mengetahui, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwasanya apa-apa yang menimpa kamu ya tidak akan terluput bagimu, wa ma akhta'aka, dan apa-apa yang terluput bagimu, lam yakun liyusibaka, tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ya, di dalam hadis ini dikatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu uktub, kemudian Allah berkata kepada al-qalam, uktub, tulislah. Faqala, maka qalam ini berkata, rabbi wa madha aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala, maka Allah berkata kepada kolam ini, uktub maqadira kulli syai'in hatta takumas sa'ah. Tulislah segala takdir, segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian Ubadah bin Samit berkata, ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Wahai anakku, ya sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hada falaysa minni. Barang siapa yang dia mati di atas dari selain ini, berarti dia mengingkari penulisan takdir, falaysa minni. Maka berarti dia bukan dari golonganku. Ya. Kemudian dalam hadis yang sahih yang tadi kita bacakan, inna Allah kataba maqadir al-asya fi lahil mahfud qabla ayakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasana wa kana arsuhu alal ma. Dan pada saat itu arsnya Allah berada di atas air. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena waktunya tidak memungkinkan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan maratib yang ketiga dan maratib yang keempat dan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.